Apakah kita harus senantiasa memperbaharui syahadat, mengingat syirik itu halus? Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Apakah kita cukup berdoa meminta ampun? Ya. Harus diketahui ya bahwa kekhawatiran seorang terhadap kesyirikan itu bukan artinya membuat dia was-was. Oh ini, si hari ini masih muslim atau tidak? Gak boleh ada was-was seperti itu dalam diri. So, kalau dia berkata harus saya ulangi syahadat, itu was-was terhadap apa? Keislamannya. Ya. Dan ini tidak diperbolehkan, itu pintu syaitan. Jelas ya? Kalau dia jatuh dalam sebuah kesyirikan, dia tahu, dia beristighfar kepada Allah. Dan apa yang dia tidak sadar, dia selalu berdoa kepada Allah diampuni apa yang dia tidak sadar. Kemudian yang kedua, seorang hamba melakukan sholat lima waktu, dikir pagi dan sore, di dalamnya ada syahadat-syahadat. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena itu kalimat syahadat seorang hamba ada di dalam kehidupannya setiap hari. Tidak mungkin lepas dari dirinya. Apakah asar yang menyebutkan bahwa syaitan takut dengan sandal Imam Ahmad itu benar? Apakah manusia bisa melihat syaitan? Ini kisah yang disebut di sini oleh penanya. Ini kisah meruqyah ya. Imam Ahmad meruqyah orang yang kesurupan jin. Ya. Kemudian beliau apa? Perintah orang itu untuk keluar. Disebutkan memang oleh sebagian orang kisah. Kata Imam, ada orang yang kesurupan jin. Kemudian Imam Ahmad berkata, ya, kepada orang itu, kepada orang yang apa namanya menitip pesan kepada orang yang kesurupan, suruh jinnya keluar, kalau tidak dipukul dengan sendal Imam Ahmad. Maka jinnya keluar. Nah, ini kisah, nggak tahu ya dari sisi keabsahan benar atau tidak dari Imam Ahmad. Ya, yang dikata benar, ya, ini hanya menunjukkan keutamaan seorang yang bertauhid. Ya, di mana keimanannya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan haibah, memberikan keseganan di hati makhluk. Ya, dan ini dimaklum ya, dari kalangan orang-orang salih, para ulama, itu sore yang melihatnya kadang dia segan pada alim tersebut. Nah, dan ini suatu hal yang biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada seorang alim. Imam Malik rahimahullah disebut dalam biografinya, kalau orang bertanya kepada Imam Malik, tidak mampu dia melihat wajah Imam Malik. Iya, karena wibawa pada beliau. Nah, dan kalau Imam Malik sudah berkata saya tidak mau jawab, tidak ada yang berani bertanya ulang kepada beliau. Tidak ada yang berani bertanya ulang. Nah, itulah yang disebut dalam biografi beliau dengan bait syair, ya'bal jawaba fala yuraja'u haibatan wassailuna nawakisul atqan. Beliau menolak, enggan menjawab, maka tidak ada yang berani bertanya ulang. Sedangkan orang yang bertanya itu semuanya menundukkan kepala. Disebutkan dari sebagian ahli ibadah, Ibnu Lahiyah dan selainnya, mereka ini kalau turun gunung, gempar orang di kota. Ya. Gempar orang apa? Di kota. Oh, Ibnu Lahiyah mau datang. Mau datang. Padahal beliau hanya apa? Sekedar datang berkunjung saja. Tapi rasa wibawa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya. Di hati orang-orang yang melihat hamba-hambanya yang saleh. Jelas ya? Baik. Kalau masalah apakah seorang bisa melihat jin? Ya, manusia bisa melihat syaitan. Masalah jin itu, jin bisa menampakkan diri. Kalau dia menampakkan diri, mungkin untuk dilihat. Mungkin untuk dilihat. Ya. Dan manusia itu beraneka ragam keadaan dirinya. Secara umum, jin itu adalah dari makhluk yang dia berada di alam yang lain. Nah, seorang jangan membahas sesuatu yang di alam lain yang terlalu banyak menyibukkan dirinya. Dia cukup tahu, ada jin itu. Ya. Adapun dia sering mempermasalahkan, oh sebentar-bentar mungkin ada jin di samping saya. Ya. Terjadi sesuatu ini mungkin saya dilempar jin. Ya, ini semua dari was-was dari syaitan. Tidak boleh berada dalam hati orang yang bertauhid. Misalnya cinta harta, cinta istri, anak-anak secara berlebihan. Apakah bisa dikatakan kesyirikan? Ya. Cinta itu sudah kita terangkan bahwa ada yang sifatnya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang cinta sifatnya tabiat, cinta anak, cinta istri, itu tabiat. Ya. Kapan dia dilarang? Kalau kecintaannya kepada dunia itu memalingkannya dari kewajiban. Nah, itu bermaksiat. Kalau kecintaannya kepada dunia, kepada anak dan istrinya, menjatuhkannya kepada pelanggaran syariat, itu maksiat. Kalau dia cinta kepada selain Allah, kecintaan yang sifatnya wajib, sehingga kecintaannya sama dengan kecintaan kepada Allah, iya, maka ini bisa masuk di dalam apa? Kesyirikan. Dan ini sudah berlalu ya pembahasannya. Apakah salaf mempercayai karamah? Jika iya, bagaimana cara kita membedakan antara karamah yang ada pada wali Allah dengan sihir yang biasa dipakai oleh wali syaitan? Karamah itu adalah hal yang ada. Ada. Allah berikan pada wali-walinya. Pada nabi biasa disebut mukjizat. Pada selain nabi disebut karamah. Itu terjadi. Ya, ada di dalam riwayat-riwayat dan para ulama menyusun buku-buku khusus tentang adanya karamah para wali. Jelas ya? Hanya saja perlu diketahui bahwa adanya karamah, tidak adanya karamah itu tidak menentukan keimanan seseorang. Bukan artinya orang yang punya karamah itu lebih baik daripada orang yang tidak punya karamah. Umar punya karamah. Banyak disebutkan. Abu Bakar tidak pernah dinukil darinya ada karamah. Tapi apakah Umar lebih baik daripada Abu Bakar? Ya. Tentunya tidak. Sepakat umat Islam bahwa Abu Bakar lebih utama dari siapa? Daripada Umar. Karena itu adanya karamah belum tentu menunjukkan bahwa dia itu lebih baik daripada yang lainnya. Sebab karamah itu pemberian Allah kepada seorang hamba. Mungkin di saat hamba itu memerlukannya. Iya. Cara membedakannya antara karamah Allah dengan apa garamah wali-wali syaitan. Kalau wali-wali itu tidak disebut garamah ya, tapi tidak disebut karamah, tapi disebut garamah. Garamah itu kerugian, kebangkrutan. Iya. Nah, cara membedakannya mudah. Kalau wali-wali Allah, dia berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu ciri yang pertama. Karena itu kata Imam Syafi'i, pernah dikabarkan kepada beliau. Al-Lais ibn Sa'ad berkata, kalau engkau melihat ada orang yang sholat di atas air, jangan kamu percaya orang itu. Sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Imam Syafi'i, kurang Al-Lais ibn Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu lihat ada orang yang sholat di atas air, atau orang yang sholat di atas udara, ditambah lagi karamah yang satu. Dua karamah itu. Jangan kamu percaya dia, kata Imam Syafi'i. Sampai dia dicocokkan perkaranya di atas apa? Al-Quran dan Sunnah. Sebab sekadar keanehan belum cukup menunjukkan dia apa? Dia itu benar, belum tentu. Jelas ya? Jadi ini yang pertama, dicocokkan dulu. Sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Oh, kalau ada karamah, Masya Allah. Dia bisa begini, menakjubkan. Tapi orangnya tidak ada jenggotnya. Misalnya. Ya. Orangnya merokok. Ya. Hah? Kemudian bersanderia dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram ya. Nah, ini bukan karamah namanya. Mana ada wali kayak begini modelnya? Oke. Jelas ya? Jadi harus dicocokkan dulu. Sesuai dengan apa? Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Kemudian yang kedua, ya. Karamah itu dia sesuatu yang datangnya dari Allah. Tidak bisa diatur oleh orang yang mendapat karamah. Tidak bisa diatur. Jadi kalau dia misalnya dapat karamah, bisa diatur, dia keluarkan karamahnya. Tidak dia keluarkan, tidak bisa dia mengaturnya. Itu perbedaannya. Jelas ya? Jadi kalau dia katakan, datang kamu ke sini, saya sembuhkan, saya beri karamah, saya perlihatkan karamahku, itu enggak. Itu wali-wali syaitan itu pasti. Ya. Tapi kalau dia wali Allah, dia tidak mampu memiliki hal yang seperti itu. Nah, dia tidak mampu memilikinya. Ya, kalaupun terjadi pada dirinya berulang, itu di luar kemampuannya. Terjadi saja pemberian Allah untuknya. Jelas ya? Tapi untuk dia ulangi, ya, kapan dia mau dia lakukan? Tidak. Karena itu Umar bin Khattab ya, pernah dinukil pada beliau sebuah karamah. Ya, dan di dalam hadis yang sahih ya, disebut oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih. Jadi Umar sedang khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba beliau berkata, wahai pasukan As-Sariyah, Al-Jabal, Al-Jabal. Wahai pasukan, ke gunung, ke gunung. Iya. Jadi ada satu pasukan kecil dipanggil oleh Umar untuk ke gunung, ke gunung. Orang-orang mendengar, apa hubungannya? Sedang khutbah Umar ibn Khattab tiba-tiba berkata, wahai pasukan, ke gunung, ke gunung. Mana pasukannya? Tidak ada hubungannya dengan khutbah. Begitu beliau turun, ditanya oleh seorang sahabat. Kata Umar, saya melihat antara saya khutbah tadi, saya melihat pasukan yang saya kirim ke arah ini, dia sebut daerah yang dikirim oleh Umar, pasukan itu untuk berperang, mereka sedang terdesak oleh musuh. Dan teknik yang paling baik untuk mengalahkan musuh, mereka mundur dulu ke gunung, kemudian menyerang kembali. Maka saya katakan, wahai pasukan, ke gunung, ke gunung. Maka sahabat yang bertanya ini menunggu pasukan itu kembali. Setelah mereka kembali, mereka berkata, memang kami dengar teriakan Umar. Ya. Subhanallah, jaraknya sekian jauh, belum ada waktu itu HP. Terdengar oleh pasukan, dan Umar bisa melihat mereka. Ya. Ini karamah ya. Tapi dalam sejarah cuma sekali saja. Di kehidupan apa? Di kehidupan Umar. Oh, kalau saya ingin, dia bisa lihat. Tidak ada cerita yang seperti itu, karamah. Maka ini diantara ciri-ciri apa? Yang membedakan antara karamah wali-wali Allah ya, dan karamah wali-wali syaitan. Baik. Dan ini ada pembahasan khusus sebenarnya. Ya, ada buku sangat indah sekali ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Judulnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Ya, ini khusus buku membedakan antara wali Allah dan wali syaitan. Nah. Di antara syubhat orang-orang yang menyembah kuburan adalah ada hadis yang mengatakan bahwa penghuni kubur itu hidup dan saling menziarahi. Bagaimana jawabannya? Ada hadis-hadis memang menunjukkan tentang hal itu, ya, bahwa penghuni kubur itu mengetahui orang yang datang menziarahinya dan seterusnya. Nah, namun hadis-hadis ini ada pembicaraan di kalangan ahli hadis. Bersifat ada kelemahan di dalamnya. Andai kata hadis itu kuat, maka dia adalah bentuk-bentuk pengabaran yang sifatnya mujmal. Iya. Adapun ayat-ayat yang sifatnya muhkam dan hadis-hadis yang sifatnya muhkam bahwa orang yang sudah mati tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh orang hidup, ini lebih didahulukan. Lebih didahulukan. Jelas ya? Adapun kalimat saling menziarahi itu di dalam riwayat yang lemah. Dan sekarang orang-orang yang membela kesyirikan itu banyak sekali menyampaikan dalil, menyampaikan hadis. Karena itu orang yang tidak punya kemampuan ilmu yang baik, jangan coba-coba baca buku-buku mereka. Jawaban hadis, oh ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Kalau ditanya Muslim mana, kok nggak ada dalam riwayat Muslim? Saya cari Sahih Muslim dari awal sampai akhir, tidak ada, tidak ketemu. Saya buka Sahih Muslim dari nomor 1 sampai nomor 3300 sekian, tidak ada Sahih Muslim itu. Ya katanya iya, Muslim siapa dulu? Maksud saya Muslim dari kaum muslimin. Perhatikan ya, ini keadaan sebagian orang. Ya, seperti itu. Maka jangan sampai seorang itu masuk membaca buku-buku orang-orang yang membela kesyirikan dan dia tidak mempunyai dasar tauhid yang kuat. Ya, tidak mempunyai dasar tauhid yang kuat. Apakah ada resep untuk mengobati yang kena jin seperti korma? Di seperti ini kan? Atau daun jidar di seperti ini kan? Ya, namanya pengobatan. Setelah kita sebutkan, itu bentuk dari rukyah. Nah, sepanjang tidak ada bentuk kesyirikan di dalamnya, tidak ada masalah, terbuka. Tapi kalau dia mengkhususkan suatu bentuk, dia harus punya dalil. Adapun masalah korma dibagaimanakan, ya, ini tidak ada keterangan-keterangan khusus ya. Hanya saja sebagian dari korma itu lebih bagus, seperti korma ajwa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man fasabbaha sab'atan min ajwa, apa wukiyat min as-sihr." Siapa yang makan pagi dengan 7 butir dari korma ajwa, sab'atan marat min ajwa dari korma ajwa, maka dia dijaga dari gangguan sihir. Nah. Ini diberikan, disebut oleh Nabi, memberi pengaruh, melindungi dari sihir. Tidak apa-apa seorang memakannya. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di situ terdapat kemungkaran seperti di pabrik rokok, kantor pajak dan sebagainya? Ya, masjid itu kalau dia ada terbangun sebagai masjid tempat beribadah, ya tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka itu tidak ada masalah seorang sholat di situ. Jelas ya, tidak dipermasalahkan. Ya kalau misalnya masjid itu terbangun dari suatu harta yang misalnya harta yang haram, ya. Dan apa yang ditanyakan oleh penanya di sini, ini hal yang tidak jelas ya, ada kemungkinan. Kalau dia pastikan ada harta yang haram, dosa ditanggung oleh orang yang melakukannya. Adapun masjid itu sendiri, dia adalah tempat yang boleh dipakai untuk sholat. Sini disebutkan di satu tempat sulit mencari tempat kontrakan milik orang muslim. Jika seorang muslim tinggal kontrak di rumah orang kafir yang ada sembahan atau sesajen di halaman rumah tersebut, apakah boleh melakukan sholat di rumah tersebut? Ya. Kalau dia sholat di kamarnya, itu bukan tempat ibadah. Sebab sesajennya di mana? Di luar rumah. Hanya saja saya nasihatkan yang bertanya untuk mencari tempat yang bagus. Jangan dia hidup di tempat yang seperti itu. Dan di sini bahasanya hanya berkata sulit mendapatkan, bukan tidak bisa dapat. Ya. Bisa, bukan tidak bisa dapat. Nah, maka jangan seseorang itu bergampangan dalam hal-hal yang apa namanya, kadang bisa membahayakan agamanya. Bolehkah merukyah dengan membaca doa-doa terhadap air lalu diminumkan kepada orang yang kesurupan? Ya boleh saja ya. Itu bentuk dari rukyah, tidak larangan dalam hal tersebut. Nah, dan seingat saya ada sebuah keterangan tentang pembolehan hal itu dari sisi riwayat. Jadi kita punya riwayat umum ya tentang bolehnya rukyah sepanjang tidak ada kesyirikan di dalam. Ini ada pertanyaan dari internet. Bagaimana bentuk memuliakan orang saleh yang telah meninggal? Karena syubhatnya, katanya kalau melarang datang ke kuburannya, berarti bentuk penistaan terhadap orang yang saleh. Ya, ini keliru ya. Ya. Dia sekarang mendatangi kuburan orang saleh dilarang, sebab bentuk bisa mengantar kepada kesyirikan. Itu larangan syariat, larangan dari Allah dan Rasulnya. Dia dahulukan mana? Hanya sekedar mengikuti perasaan. Ya, menistakan orang saleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mendoakan untuk orang yang baik, orang yang saleh kita doakan kebaikan. Itu tidak harus kita ke kubur. Kita bisa doakan di rumah. Kita doakan di masjid. Dan memang sifat orang yang beriman mendoakan saudara-saudara yang telah mendahului mereka dengan apa? Keimanan. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ini ayat setelah disebutkan kaum muhajirin, kaum al-ansar, kemudian disebutkan bahwa orang-orang yang beriman yang datang setelah mereka mendoakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan apa? Dengan keimanan. Nah, apakah meminta pertolongan atau perlindungan kepada polisi atau orang yang punya kekuasaan ketika situasi tidak kondusif mengurangi kesempurnaan tauhid dari sisi tawakal hanya kepada Allah? Ya, jawabannya sudah kita terangkan ya rincian. Kalau dia meminta pertolongan dalam hal yang makhluk itu mampu melakukannya, itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau misalnya ada kecenderungan hati, kebergantungan hati yang kadang mengeluarkannya dari kewajaran, nah ini yang terlarang ya. Kadang jatuh dalam maksiat atau kadang jatuh dalam bentuk apa? Syirik asghar. Jelas ya? Hanya saja dari hukum dasar kalau dia makhluk mampu melakukan hal tersebut dalam perkara yang dibolehkan, maka tidak ada masalah. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Nah, bagaimana menghadapi orang tua sendiri yang selalu bertawassul Tawassul apa yang dimaksud di sini? Tawassul itu dua macam ya. Ada tawassul yang benar disyariatkan, ada tawassul kesyirikan. Akan datang pembahasan di tawassul nanti. Hanya saja di sini mungkin penanya menginginkan tawassul yang bersifat kesyirikan. Ya, umumnya siapa saja yang jatuh dalam dosa kesyirikan dari keluarga kita atau berdoa dari tetangga kita dan dari kaum muslimin, kita menasihati dengan cara yang baik, menjelaskan dengan hikmat, menerangkan ilmu agama kepadanya, mengajaknya kepada kebaikan, membebaskannya dari apa? Dari kejelekan. Sebab ini kesyirikan, kalau disyirik akbar pasti mengantarnya kepada neraka. Maka begitu kita ajak kepada kebaikan, artinya kita bebaskan dia dari api neraka. Tapi orang yang menyampaikan hendaknya, dia memiliki hujjah yang kuat, penyampaian yang benar. Ya. Dia menasihati sesuai dengan kemampuannya, dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Baik, ini sudah lewat waktunya. Pertanyaan banyak sekali. Antum senang bertanya ya. Padahal tadi sore sudah dijawab pertanyaan yang tidak awal. Ya. Gimana kalau ini pertanyaan masih banyak? Kita jawab di satu saja, sudah habis waktu. Ya, insyaallah ya, kita lanjutkan nanti besok. Pertanyaannya disimpan saya dulu, insyaallah mudah-mudahan besok masih ada kesempatan lebih banyak. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.